Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله para pendengar setia Radio Indah Siar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semuanya. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita, pembahasan ringkasan fikih Al-Mulakhas Al-Fiqhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang babun fi ahkami salat al-istisqa, bab tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat al-istisqa. Nah, dan sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa al-istisqa yaitu disyariatkan, dan istisqa, afwan saya ulangi, dan istisqa itu disyariatkan ketika terjadinya kekeringan, ketika tidak turun hujan, yang di mana manusia membutuhkan air. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, dan kami jadikan dengan air segala sesuatu itu bisa hidup. Sehingga ketika kekeringan, ketika hewan ternak juga sama kehausan, yang dimana manusia membutuhkan air, maka ketika tidak turun hujan disyariatkan untuk melaksanakan salat al-istisqa. Naam. Dan sebagaimana pembahasan yang telah kita bahas bahwa al-istisqa meminta hujan itu ada tiga macam. Yang pertama, seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak dengan salat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua, yaitu seorang imam ketika khutbah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, yaitu imam berjanjian dengan orang-orang untuk melaksanakan salat al-istisqa pada waktu yang telah ditentukan, misalkan dan tempat juga yang telah ditentukan, kemudian melaksanakan salat al-istisqa. Baik. Kita teruskan kembali. Qala hafizahullah ta'ala, وصفات صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد، ويستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد. Dikatakan oleh Hafidzullah Ta'ala bahwa sifat salat al-istisqa fi mawdi'iha, yakni dalam pelaksanaannya dan hukum-hukumnya, ka salat al-id, sama seperti salat al-id. Fa yustahabbu fi'luha fil musalla ka salat al-id, dan disunnahkan melaksanakan salat istisqa fil musalla, di tanah lapang, ka salat al-id, seperti salat al-id. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau keluar dengan para sahabatnya ke musalla, ke tanah lapang, untuk melaksanakan salat al-istisqa. Wa ahkamuha ka ahkami salatul id fi adad ar-raka'at wal jahri bil qira'ah, dan hukum-hukumnya, ini salat istisqa, sama seperti hukum-hukum pada salat id, fi adad ar-raka'at wal jahri bil qira'ah, pada bilangan rakaat, yakni salat istisqa itu 2 rakaat, wal jahri bil qira'ah, dan dijaharkan bacaannya, 2 rakaat dijaharkan bacaannya. Wa fi kauniha tusalla qabla al-khutbah, dan dalam pelaksanaan salat istisqa itu sebelum khutbah. Wa fi takbirat az-zawaid fi raq'ah al-ula wa tsaniyah qabla al-qira'ah kama sabaqa bayanuhu fi salatil id. Dan at-takbirat az-zawaid, takbir zawaid yaitu takbir tambahan setelah takbiratul ihram, fi raq'atil ula, pada rakaat yang pertama, wa tsaniyah qabla al-qira'ah, dan pada rakaat yang kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Kama sabaqa bayanuhu fi salatil id, sebagaimana yang dijelaskan penjelasannya pada salat al-id. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, shalla an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rak'atain kama yusalli al-id. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat seperti salat Nabi SAW salat istisqa, sama seperti salat al-id. Qala Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, hadithun hasanun sahih, dan disahihkan juga Al-Hakim wa ghairun, juga yang lainnya. Baik, permasalahan tentang salat al-istisqa, apakah takbirnya itu sama seperti takbir al-id, yaitu pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram 6 kali takbir, pada rakaat yang kedua 5 kali takbir, atau hanya 1 kali takbir? Jumhur ulama mengatakan bahwa takbirnya salat istisqa itu sama seperti takbir-takbir salat yang lain, yaitu 1 kali takbir, 1 kali takbir. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berkaitan tentang sholat istisqa itu sama seperti sholat id, terutama ketika takbir az-zawaid, takbirat az-zawaid, itu takbir tambahan, hadisnya sanadnya lemah. Hadis yang kita baca, Ibn Abbas, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam rak'atain kama yusalli al-id, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-istisqa 2 rakaat sama seperti salat id. Hadis ini sanadnya lemah, dilemahkan oleh para ulama. Sehingga dengan lemahnya hadis, maka salat al-istisqa itu 1 kali takbir. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga hadis Abdullah ibn Zaid Ibn Asim tentang sifat salat al-istisqa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melaksanakan salat istisqa 2 rakaat dan di situ tidak disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat istisqa takbirnya seperti takbir al-id. Nah, dan hadis Abdullah bin Zaid bin Mu'asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke musalla melaksanakan salat istisqa. Beliau menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengangkat kedua tangannya, kemudian membalikkan selendangnya, kemudian beliau salat dua rakaat. Di situ tidak sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir sama seperti takbir al-Id. Sehingga Allah taala alam bahwa takbir ketika salat istisqa itu satu kali. Nah, ini pendapat dari jumhur ulama, baik pada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Nah, baik pada rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua. Baik. Wa yaqra'u fi raka'atil ula bisabbih ismi rabbikal a'la wa fi tsaniyah bi suratil ghasyiyah. Dan imam membaca ketika salat istisqa pada rakaat yang pertama dengan surat Subbih ismi rabbikal a'la. Wa fi tsaniyah dengan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian dikatakan oleh hafizullah taala wa yusalliha ahlu al-baladi fi as-sahra. Dan dalam pelaksanaan salat istisqa itu fi sahara, di tanah lapang. Liannahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yusalliha illa fi sahara, wa lianna dhalika ablagu fi idhari al-iftiqar ila Allah taala. Dikatakan hafizahullah taala bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam beliau tidak pernah melaksanakan sholat istisqa kecuali beliau laksanakan di tanah lapang. Dimana? Kenapa? Lianna dzalika ablagh. Karena dalam pelaksanaannya di tanah lapang itu ablagh, lebih menampakkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam untuk diturunkan hujan. Wa idhar, dan penampakan bahwa kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Ketika imam mengatakan kepada makmum bahwa insyaallah taala besok misalkan jam 10 kita akan melaksanakan salat istisqa di lapangan. Nah, pergi mereka ke lapangan. Kemudian cuaca yang panas, merasakan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat di sekelilingnya kekeringan, melihat di sekelilingnya binatang-binatang ternak kehausan, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk. Ketika cuaca panas, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Dengan ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah taala, "Karena ذلك أبلغ في إظهار الافتقار إلى الله تعالى." Itu lebih tampak di dalam butuhnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa idza arada al-imam al-khuruj li salat al-istisqa فإنه ينبغي أن يتقدم ذلك تذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه. Dikatakan oleh hafizahullah taala, وإذا أراد الإمام الخروج لصلاة الاستسقاء, ketika imam ingin keluar melaksanakan salat istisqa, Fa'innahu yanbaghi, dan sepatutnya untuk ayyataqaddam dzalika tadzkirun nas, memberitahu kepada orang-orang, yang dimana agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan bima yulinu qulubahum, yang dimana bisa melunakkan hati mereka, min dzikri tsawab, dari menyebutkan bahwa pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya begitu besar. Ketika seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala wa iqabihi, dan memberitahu kepada mereka bahwa siksa Allah Subhanahu wa taala sangat sangat pedih, agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruhum bittaubati minal ma'asi, dan memerintahkan kepada mereka untuk segera bertaubat dari kemaksiatan-kemaksiatan, wal khuruj minal madzalim, dan juga memberitahu kepada mereka, memerintahkan kepada mereka agar jangan sampai berbuat kezaliman, biraddiha ila mustahiqiha, dan mengembalikan apabila dia telah mendzalimi saudaranya, apabila dia telah mencuri harta barang saudaranya, maka kembalikan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan barangnya, meminta maaf, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan dia bertaubat dengan taubatan nasuha, bertaubat dengan taubatan yang sebetul-betulnya, karena ini adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur, "Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Sehingga seseorang yang di mana dia mendzalimi saudaranya, segera untuk bertaubat, atau dia mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, bersegera untuk bertaubat dengan taubatan yang nasuha, yang sebetul-betulnya dia menyesali perbuatannya, agar doa, agar dia ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Naam. Qala hafidhahullah taala, li'anna al-ma'asi sababun liman ilqatri walinqita'il barakah. Dikatakan oleh hafizahullah ta'ala bahwa kemaksiatan-kemaksiatan itu adalah merupakan sebab dari penghalangnya turunnya hujan, walinqita'il barakah, dan juga penghalangnya turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia telah melaksanakan kemaksiatan. Wa taubah wal istighfar sababun li ijabati ad-du'a. Dikatakan hafizahullah taala, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sababun, adalah merupakan sebab-sebab diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perlu untuk imam, yang dimana ketika sebelum melaksanakan sholat istisqa, agar memperingatkan kepada mereka, kepada makmum, yang dimana bisa melunakkan hati mereka agar meninggalkan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, agar diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى وفي سورة الأعراف ولو أن أهل القرى Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama, mereka beriman, mereka bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit wal ard dan juga keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, tetapi mereka mendustakan. Dustakan itu ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Bima kanu yaksibun. Qala hafizahullah ta'ala wa ya'muruhum bis sadaqah 'ala al fuqara'i wal masakin, dan memerintahkan kepada mereka agar bersedekah 'ala al fuqara' wal masakin, kepada orang-orang fakir dan juga kepada orang-orang yang miskin. Karena dzalika sababun lirahmah, karena itu adalah merupakan sebab-sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yu'ayyinu lahum yawman yakhrujuna fihi liyatahayya'u wa yasta'iddu lihadihil munasabah al-karimah. Thumma yu'ayyinu, kemudian menentukan kepada mereka waktu yang tertentu, yang dimana mereka ketika keluar mempersiapkan diri mereka lihadihil munasabah al-karimah, untuk menyambut kesempatan yang mulia ini, yaitu melaksanakan sholat al-istisqa. Nah, kemudian طيب ويستعدوا لهذه المناسبة الكريمة بما يليق بها من الصفة المسنونة, dan juga beritahu kepada mereka tentang cara-cara yang sunnah dalam pelaksanaan salat al-istisqa. Naam. ثم يخرجون في الموعد الى المصلى بالتواضع والتذلل وإظهار الافتقار الى الله تعالى, kemudian keluar pada waktu yang telah ditentukan الى المصلى, di tanah lapang, بالتواضع, dengan merendahkan diri, وتذلل, menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala, وإظهار الافتقار الى الله سبحانه وتعالى, menampakkan bahwa kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqali Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja liistisqa mutadallilan mutawadhi'an mutakhashshi'an mutadarri'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar melaksanakan salat istisqa dengan merendahkan diri, dengan tawadhu, dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Naam. Wa yanbaghi an la yata'akhkhar ahadun min al-muslimin yastati'un al-khuruj. Naam, saya ulangi. Wa yanbaghi, sepatutnya an la yata'akhkhar, agar tidak terlambat ahadun, seorang pun minal muslimin, dari orang-orang muslim, yastati'u al-khuruj, yang dimana mereka bisa untuk keluar melaksanakan sholat istisqa, sehingga pergi dengan bersama-sama, jangan sampai ada yang telat. Hatta sibyan wan nisa allati la tukhsha al-fitnah bi khurujihinna, begitu pula anak-anak dan juga para wanita yang di kehadiran mereka, para wanita, tidak menimbulkan fitnah, maka para wanita pun boleh ikut dalam melaksanakan sholat istisqa kalau di sana tidak terjadinya fitnah. Dan jangan sampai campur baur antara laki dengan wanita, nah, baik pada sholat istisqa dan juga pada sholat al-id. Naam. Qala hafizahullah ta'ala, fayusalli bihim, fayusalli bihimul imam raka'atain kama sabaq. Dan imam melaksanakan sholat istisqa dua rakaat sebagaimana penjelasan yang telah dijelaskan. Tsumma yakhthubu khutbatan wahidatan. Kemudian berkhutbah dengan satu kali khutbah. Wa ba'd al-ulama yara annahu yakhthubu khutbatain. Dan sebagian para ulama berpendapat bahwa dalam pelaksanaan salat istisqa, dalam khutbah salat istisqa itu dua kali khutbah. Wal amru wasi, dan perkara ini perkara yang mudah. Walakin al-iktisaru 'ala al-khutbati wahidah arjah min haitsu ad-dalil. Akan tetapi bahwa khutbah dalam pelaksanaan salat istisqa itu satu kali khutbah, bukan dua kali khutbah. Pendapat yang arjah min haitsu ad-dalil, dari segi pendalilan satu kali khutbah. Wa kadzalika qaulul khutbah ba'da salatul istisqa huwa aktsaru ahwalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa istamarra 'amalul muslimin alaihi warada 'annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khatab qabla as-salah wa qala bihi ba'd al-ulama al-awwal arjah wallahu ta'ala 'alam. Kemudian dikatakan oleh hafizahullah ta'ala, wa kadzalika, dan juga dalam khutbah itu dilaksanakan ba'da salat al-istisqa, yaitu setelah salat al-istisqa. Huwa aktsaru ahwalihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kebanyakan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wastamarra 'amal al-muslimin alaihi, dan juga merupakan perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahwa khutbah itu adalah sesudah salat istisqa. Naam. Warada annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutbah qabla shalah, dan sana terdapat dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah sebelum salat. Wa qala bihi ba'd ulama, dan dikatakan oleh sebagian oleh para ulama, wal awwal arjah, dan pendapat yang pertama adalah pendapat yang rajih. Wallahu taala alam. Ini masalah khilafiyah tentang permasalahan bahwa apakah khutbah itu dilaksanakan setelah sholat istisqa atau sebelum sholat istisqa. Khilaf di antara para ulama. Nah, pendapat Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa khutbah itu setelah sholat istisqa. Setelah sholat istisqa. Akan tapi Allah Ta'ala alam, di sana terdapat di dalam hadis Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhum, yang tadi kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam pelaksanaan khutbah itu qabla shalah, qabla as-shalah, sebelum salat. Naam. Dan Allah Ta'ala alam bahwa pendapat yang rajih, Allah Ta'ala alam, dan ini masalah khilafiyah, bahwa pelaksanaan salat istisqa itu qabla salat. Wallahu alam. Sebagaimana hadis Aisyah dan juga hadis Abdullah bin Zaid Ibn Asim yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis Abdullah bin Zaid Ibn Asim. Baik, dengan ini kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Insyaallah Ta'ala kita akan teruskan kembali tentang masail yang berkaitan tentang salat istisqa pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Ya, saudara kaum muslimin, pendengar Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Jangan beranjak dulu dari channel kami ya, di frekuensi 91,8 FM, karena itulah kita akan kembali setelah murtal berikut ini. Barakallahu fikum. Sebilang 1,8 FM Radio Indosiar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha yusliqu 8 FM Radio Indahsyar dan masih dalam acara Indahnya Ibadah dengan Sunnah. Saudara kaum muslimin pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah sampai pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar ibadah ataupun seputar permasalahan fikih yang lainnya, bisa Anda kirimkan di nomor WhatsApp berikut ini di 085316222226. Sekali lagi, bisa Anda kirimkan di 085316222226. Dan kita akan coba bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah mengakikahi bayi laki-laki dengan hanya satu kambing dikarenakan hanya mampu membeli satu ekor kambing? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Amr bin Shu'aib an abi an jaddih, man ahabba minkum an yamsuka an waladihi falyaf'al. Alil ghulam syatan wa alil jariyah syah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang diantara kalian yang menginginkan untuk menyembelih atas anaknya, maka kerjakanlah untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing. Dan di sini di disesuaikan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih fi sahiha. Dan juga dalam hadis Nabi SAW yang lain, hadis Ummu Qurz Al-Ka'biyah, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aqiqah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anil ghulami syatan wal unfa wahida wa la yadurrukum dukranan kunna aw inatha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang aqiqah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing dan untuk bayi perempuan 1 ekor kambing, dan tidak mengapa kambing itu jantan atau betina. Dua hadis yang tadi kita sebutkan bahwa dalam pelaksanaan aqiqah, bahwa apabila yang lahir itu bayi laki-laki, maka disyariatkan di dalam penyembelihannya yaitu 2 ekor kambing. Dan apabila bayinya wanita, perempuan, maka disyariatkan menyembelih 1 ekor kambing. Sehingga pertanyaan di sini bahwa untuk bayi laki-laki 1 ekor kambing karena hanya mampu untuk membeli 1 ekor kambing. Naam. Dan di dalam penyembelihan juga boleh untuk diakhirkan. Afdolnya di hari yang ke-7 dan diperbolehkan seseorang di waktu yang lain. Fawajais. Sehingga seseorang yang belum mampu, misalkan baru hanya mampu 1 ekor, maka jangan menyembelih dulu. Akan tetapi nanti ketika ada kelebihan rezeki untuk membeli 1 ekor lagi, maka falyafal. Nah, sehingga Allah Ta'ala alam bahwa ketika dia belum mampu, maka tunggu dulu sampai dia bisa untuk menyembelih 2 ekor kambing, karena waktunya itu panjang. Nah, afdal di hari ke-7, dan kalau tidak bisa hari ke-7, boleh di hari-hari yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ustaz, izin bertanya. Seorang wanita sudah hamil 40 minggu. Kata dokternya, jangan lebih dari 40 minggu. Maka susah bayinya keluar. Kemudian wanita itu was-was, hadir di hatinya. Apakah yang harus dilakukan oleh wanita tersebut? Jazakallahu khairan. Baik, ketika seseorang di masa-masa persalinan, baginya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam persalinan. Agar si ibunya diberi kesehatan, kekuatan, dan juga bayi yang lahir dalam keadaan selamat juga diberikan kesehatan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidaklah ada sesuatu yang mudah kecuali Engkau jadikan itu mudah. Wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan itu jika Engkau berkehendaki, pasti akan menjadi mudah. Sehingga seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan, agar diberikan kemudahan. Berdoa di waktu-waktu yang diijabah, di sepertiga malam, ketika sujud, waktu-waktu diijabah yang lainnya ketika turun hujan, di hari Jumat di akhir sebelum matahari terbenam, juga itu merupakan waktu yang diijabah. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni," apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni qarib," maka kasih tahu bahwa aku ini dekat. "Ujibu da'wata da'i idza da'ani," aku akan mengabulkan doa seorang hamba apabila dia berdoa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Nah, tentunya juga berdoa di waktu-waktu yang diijabah sebagaimana yang tadi kita sebutkan waktu-waktunya. Allah taala. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Dalam sebuah hadis, kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya, yakni Ayyamul Bidh, yakni pada tanggal 13, 14, 15. Bolehkah puasa 3 hari tersebut tidak dilakukan secara berurutan? Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwa Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalath. Siyami thalathati ayamin min kulli syahr. Wa raka'atay dhuha wa an utira qabla an anam." Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili," telah mewasiatkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga perkara. Perkara yang pertama yaitu bisyami thalathati ayyamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Waraqatay ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan aku diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan witir sebelum tidur. Dalam hadis ini bahwa disyariatkan seseorang untuk berpuasa di dalam satu bulan itu 3 hari. Nah, datang seorang sahabah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mengatakan, seorang sahabiyah datang kepada Aisyah mengatakan, "Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam 1 bulan?" Kemudian Aisyah mengatakan, "Na'am." Kemudian sahabiyah tadi bertanya kembali kepada Aisyah, "Min ayyi ayamin asyhar kana yasum?" Na'am. "Pada waktu kapan atau bulan kapan beliau berpuasa?" Kemudian dijawab oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melihat pada hari apa beliau berpuasa. Nah, tidak peduli beliau pada hari mana saja di setiap bulannya beliau berpuasa. Di dalam hadis ini bahwa fadilah dalam melaksanakan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu fadilahnya sangat besar sekali, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa puasa 3 hari dalam 1 bulan itu sama seperti berpuasa 1 tahun penuh. Sama seperti 1 tahun penuh. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sum min asy-syahr 3 ayam, fadhalika siyam dahr." Hadis muttafaqun alaih. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As, mengatakan, "Berpuasalah dalam 1 bulan 3 hari. Fadhalika siyam dahr." Dan itu adalah merupakan sama seperti seseorang yang berpuasa setahun penuh. Dengan ini bahwa seseorang yang melaksanakan puasa dalam satu bulan 3 hari itu boleh di awal satu harinya boleh di pertengahan, satu harinya boleh di akhir. Dan yang afdal sebagaimana fatwa dari Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga fatwa dari Al-Allamah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang afdal seseorang berpuasa pada ayyamul bidh, yaitu tanggal 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah, bukan Masehi. Kita perlu ingat bahwa puasa 3 hari di sini ayyamul bidh tanggal 13, 14, 15 itu bulan Hijriyah. Dan Syekh bin Baz mengatakan yang afdalnya yaitu tadi menjama di antara hadis-hadis yang tadi kita disebutkan dan tentang keutamaan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan itu sama seperti berpuasa setahun penuh. Dan Syekh bin Baz mengatakan afdolnya yaitu ayyamul bidh 13, 14, 15 dan ini juga fatwa dari Al-Allamah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Saya membangun rumah dengan cara meminjam uang di bank. Sedangkan saya tahu kalau itu riba. Karena ada sesuatu hal yang menyebabkan saya melakukan hal tersebut yang dengan sadar saya tahu dosanya sangat besar. Yang saya ingin tanyakan, apakah rumah tersebut boleh saya tinggali atau saya jual saja atau dirobohkan? Baik. Perlu kita ketahui bahwa riba termasuk dari min kabairid dunub, termasuk di dosa besar. Bahkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa munkilahu wa katibahu wa syahidai qala hum sawa. Rawi Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'anat itu yaitu jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melaknat orang yang memakan harta riba, memberi makan, kemudian penulisnya, sekretarisnya juga sama terlaknat. Wa syahidai, saksinya juga sama terlaknat. Bahkan di akhir hadis Nabi SAW mengatakan hum sama, mereka sama, itu mendapatkan laknat. Na'udzubillah. Dan Nabi SAW mengatakan ijtanibu sab'a mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang bisa membinasakan. Di antaranya yaitu seseorang yang memakan harta riba. Nah, ini menunjukkan bahwa riba termasuk min kabair dunub. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan ar-riba 73 baban, itu ada 73 permisalannya. Wa aisaruha mithla ayamkihar rajul ummahu, dan yang paling ringannya seperti seseorang yang menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah. Ini tentang haramnya riba dan termasuk min kabairid dunub. Dengan ini seseorang yang dimana dia telah membangun rumah, uang dari pinjam dari orang yang bermuamalah dengan riba, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, wajib alai ayatub ila Allah subhanahu wa taala taubatan nasuha. Wajib baginya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala dengan taubatan yang sebetul-betulnya. Dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Dan itu adalah merupakan syarat taubat. Dia betul-betul menyesal dan dia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. asa rabbukum ayukafiru ankum sayyiatikum wayudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala taubatan nasuha, taubatan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayukafiru ankum sayyiatikum, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga, ke dalam jannah, yang di mana di jannah itu di bawahnya ada sungai yang mengalir. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, yang di mana mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatan nasuha. Sehingga seseorang yang bermuamalah dengan muamalah riba baginya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila telah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, dikatakan oleh Al-Allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, maka terlepaslah apa yang telah dia lakukan. Nah, sehingga rumahnya tadi boleh dia tinggal di situ, boleh dia sholat di situ. Nah, yang jelas dia tidak mengulangi kembali perbuatannya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau tanya, apakah sholat istisqa menunggu himbauan dari pemerintah tidak? Baik, sholat istisqa dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Fidhullah Ta'ala, yang telah meringkas pembahasan yang tadi kita bahas, yaitu al-mulakhas fikhi, diringkas oleh Syekh Saleh Fauzan, ketika beliau ditanya bahwa haruskah ada perintah dari pemerintah atau mengikuti himbauan pemerintah dalam pelaksanaan sholat istisqa, dan dijawab oleh Syekh Saleh Hafidhullah Ta'ala, beliau mengatakan bahwa sholat istisqa itu adalah merupakan sholat lil hajah, suatu keperluan. Seorang dia membutuhkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar turunnya hujan. Nah, dengan adanya suatu keperluan itu, yakni walaupun misalkan pemerintah tidak ada perintah, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat istisqa. Atau bahkan boleh seseorang dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Karena kaifiyah istisqa di awal tadi kita sebutkan itu ada tiga. Saya ulangi lagi supaya di sini betul-betul paham, bahwa kita langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa melaksanakan sholat, bahwa jais. Semua orang bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di waktu-waktu yang ijabah, agar turun hujan. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis Ibn Abbas. Kemudian yang kedua, ketika khutbah Jumat, khatib, dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diturunkan hujan. Allahumma agifna. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan. Nabi SAW mengulanginya 3 kali doa. Karena dari sebab-sebab diijabahnya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala, yukarrir. Dia mengulanginya. Karena seorang hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diulangi doanya tadi. Allahumma agifna. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika khutbah Jumat. Sehingga walaupun tidak ada himbauan dari pemerintah, boleh seseorang untuk melaksanakan istisqa dengan 3 kaifiyah yang tadi kita sebutkan. Allah Ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya, bolehkah menjaharkan suara ketika sholat maghrib atau isya dan subuh dalam keadaan sholat sendirian? Dan bolehkah kita ketika sujud syahwi membaca doa selain doa sujud syahwi? Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Nah, dalam melaksanakan sholat ketika dia sendiri, nah, pada sholat yang dijaharkan, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, dikatakan oleh Al-Alamah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, seseorang boleh memilih dia dijaharkan ataupun boleh baginya untuk dipelankan. Dua-duanya boleh, jais. Karena itu sholat jahriyah. Kalau dia misalkan tidak dijaharkan, boleh disirkan, boleh. Kan, tapi kalau sedang sholat berjamaah, tentunya imam dia menjaharkan supaya terdengar oleh makmum yang di belakangnya. Kemudian tentang sujud sahwi, bahwa dalam doa sujud sahwi dikatakan oleh para ulama, itu doanya doa ketika dia sholat, mengucapkan subhan rabbiyal a'la. Nah, yang wajib adalah satu kali, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz. Dan yang tiga kali itu sempurna, boleh. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Atau doa sujud yang lain, yang datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena penentuan doa sujud sahwi, itu sanadnya lemah. Itu sanadnya lemah. Ada di sana lafadznya, kata oleh para ulama itu sanadnya lemah, sehingga bahwa sujud sahwi itu ketika dia sujud, doa yang dzikir yang dibaca yaitu dzikir salat. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal a'la. Wallahu ta'ala alam. Sebagaimana fatwa dari Al-Alamah Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana jika seorang suami istri bersenggama dan tidak sampai melakukan jima, tetapi suami sampai mengeluarkan mani, apakah sang istri wajib untuk mandi junub? Apakah hanya sang suami saja yang mandi junub? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik, seorang yang berhubungan suami istri, dia wajib mandi keduanya apabila iltiqa al-khitanain. Itu kekhitanin yaitu bertemunya dua kemaluan, si suami dan si istri. Nah, apabila sudah bertemu, maka di situ wajib baginya untuk mandi dua-duanya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl." Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi mengatakan apabila seseorang jalasa baina syu'abil arba, dia berdiri tepat di duduk tepat di empat anggota tubuhnya wanita, kemudian dia berhubungan dengannya, dan iltiqa khitanain, bertemunya dua kemaluan, faqad wajaba al-ghusl, maka wajib baginya untuk mandi. Ziyadah Imam Muslim menyebutkan wa in lam yunzil, dan walaupun itu tidak keluar air mani, dengan bertemunya dua kemaluan wajib baginya untuk mandi. Dan apabila di sana, pertanyaan yang disebutkan di sini yaitu tidak ada bertemunya dua kemaluan, dan si suami keluar, maka yang wajib untuk mandi yaitu hanya suaminya saja. Kenapa? Karena dia yang keluar air mani. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan Imam Muslim, al-ma'u minal ma'. Apa maknanya al-ma'u minal ma'? Maknanya yaitu ketika seseorang itu keluar air mani, maka wajib baginya untuk mandi. Bagi si istri, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mandi janabah. Nah, kenapa? Karena di sana tidak iltiqa tersitanain. Dan yang keluar air mani hanya suaminya saja dan si istri tidak. Sehingga yang wajib mandi adalah suaminya saja. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan tadi acara indahnya ibadah dengan sunnah dari tulisan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqih yang diringkas oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizhahullah taala. Dan insyaallah ya, untuk pembahasan selanjutnya kita akan lanjutkan esok atau di pertemuan selanjutnya. Dan juga kami mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk belum bisa kita jawab sekarang, dan insyaallah akan kita arsipkan dan akan dijawab insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.